Afwan Ustaz, dalam kondisi tertentu seseorang kesulitan ekonomi, sementara kewajiban menafkahi keluarga harus ditunaikan, bolehkah dia meminjam uang ke BMT untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Termasuk dalam hal ini, misal untuk membayar biaya hidup bulanan anaknya yang belajar di pondok pesantren. Nah, ini pondok pesantren masuk di sini. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nasihat kita adalah, ya, tentunya kita tidak bermuamalah dengan apa? Dengan riba. Ya. Karena demikian besarnya, ya, muamalah ribawiyah. Ya. Taib. Yang dilaknat itu bukan hanya yang meminjami, yang melakukan akad di situ. Ya. Semua terlaknat. Ya. Wabillahi taufik. Dan tentunya kita khawatir dan takut dengan laknat Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat kita adalah untuk bersabar dan tidak meminjam uang ke BMT. Apa yang seharusnya dilakukan? Berusaha, berdoa, menempuh sebab. Di sini juga kita nasihatkan kepada kaum muslimin, ya, untuk membantu saudaranya dengan pinjaman. Taib, meminjamkan. Karena sesungguhnya orang yang meminjamkan itu dia telah memberikan sesuatu kebaikan, bantuan kepada saudaranya. Sampai disebutkan dalam hadis, orang yang meminjamkan itu seperti dia menginfakkan separohnya. Separohnya. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mudahkan, ya, apa yang sedang antum hadapi. Wabillahi taufiq. Orang tua yang masih awam bermuamalah dengan BMT. Lalu kita sebagai anak ketika mengingatkan akan hal tersebut, orang tua kita menjawab, aku butuh duit. Terus kowe yo ora tau ngai duit. Dalam keadaan kita anak lebih suka di pondok, dengan penghasilannya yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bagaimana solusinya? Ya. Berdoa pada Allah. Ya, ini sebab yang paling besar dari sebab-sebab akan terselesaikannya problema-problema hidup. Ya. Allahu Jalla wa Ala atau Nabi alaihi salatu wasallam banyak berdoa untuk mendapatkan rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi Nabi berdoa. Ya. Nah, kita yakin Allah zat yang maha kaya. Allahu Jalla wa Ala adalah Rabbul Alamin yang memiliki alam semesta ini. Tidak ada yang susah bagi Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan di antara bentuk tawakal adalah doa, kemudian dia menempuh sebab, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Ini ayat, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib. Jangan ada jawaban lagi. Terkadang ada ustaz, bukan itu yang ingin saya dapatkan jawabannya. Ya, kan? Taib. Doa ya, saya sudah doa terus. Sabar, saya sudah sabar. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Ini nasihat yang adalah nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah dengan sekitar 300 pasukannya untuk melaksanakan sebuah tugas perang jihad, ya, diberi bekal sedikit oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena memang tidak ada bekal. Mereka pun berjalan melakukan perjalanan perang jihad fisabilillah sampai pada titik mereka hanya memiliki satu butir korma. Yang kalau mereka lapar mereka masukkan, mereka dimut. ada rasa manisnya, kemudian dilepas, masukkan lagi ke kantong. Ya, ya. Lapar lagi, dimut lagi. Ya. Masukkan kantong lagi, maju ke depan. Lapar lagi, dimut lagi. Ya. Nah, dan tidak ada yang mengeluh sahabat Nabi itu. Karena mereka yakin janji Allah. Nah, ini janji Allah yakin. Ya. Nah. Taib. Kalau ada pejabat yang kaya raya, kemudian ditanya dengan pertanyaan ini, kemudian pejabat tadi mengatakan, wis tenang, tenang. Kowe tak kei per bulan 4 juta. Baru janji. Tenang atau enggak? Wah, tenang. Dijanjikan oleh pak pejabat. 4 juta, tenang. Bulan kedua, belum juga. Barangkali ketiga nanti dirapel. Barangkali. Tidak juga. Tapi, asyahid yang menjadi permasalahan di sini ketika dijanjikan pejabat itu apa namanya? Tenang gitu loh. Ya. Loh ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi bertakwa kepada Allah bukan dengan melakukan muamalah ribawiyah. Bertakwa kepada Allah bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, tidak. Ya. Berangkat Abu Ubaidah Amir bin Mujarrah. Ya. Dengan pasukannya ngemut, kemudian disimpan lagi sampai datang rezeki yang betul-betul tidak disangka-sangka. Ya. Di pinggir laut dari kejauhan itu ada apa itu jauh-jauh, ternyata ada gunung, ya, gunung didekati, bukan gunung, ternyata ikan ambar, ikan laut besar. Ya. Maka mereka pun makan dari ikan tadi, hampir 1 bulan mereka makan. Bayangkan, 300 orang makan ikan sampai 3 bulan. Seberapa besar ikannya? Berapa banyak ikannya? Padahal tadi sebelumnya lapar, kan demikian ya? Wah, ikan terus. Sampai gemuk. Ya, ya. Sampai disebutkan dalam hadis dikatakan, lubang mata ikan ambar itu bisa digunakan untuk duduk 12 orang. Ya, lubang matanya untuk 12 apa? Orang. Duduk di situ cukup. Duduk di situ. Ya. Keliling. Ya. Matanya. Ya, jangan ditanya kepalanya, ya kan. Segede apa kan itu kan. Ya, subhanallah. Ya. Sampai pulang ke Madinah masih membawa sebagian dari daging itu. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ketika orang tua mengatakan aku butuh duit, terus kowe yo ora tahu ngei duit. Nah, ya. Yang penting kita sudah nasihati dengan baik, ya, tidak diterima hidayah di tangan siapa? Allah azza wajal. Dan ucapan orang tua ini, ya, minta pada Allah, ya Allah mudahkan saya rezeki sehingga saya bisa memberikan untuk orang tua saya apa namanya, ya, pemberian. Doa pada Allah, minta pada Allah, kemudian bertawakal dengan menempuh sebab-sebabnya, insya Allah akan Allah mudahkan. Ya. Taib. Adapun terkait dengan pekerjaan dan seterusnya, ya tanyakan pada ahlinya yang punya keahlian-keahlian tertentu. Nah, kalau ditanyakan ke saya bingung, ya kan. Mau usaha apa, ya kan? Antum bisa tanya yang di sekitar sini, ikhwan, kira-kira usaha apa sing rada bagus, anu total iki wae, total iku wae, dan seterusnya. Ada ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Di samping, tapi di antara penyelesaiannya adalah ta'awun tadi. Coba lihat bagaimana dulu muhajirin, ansor. Ya. Hubungan mereka yang demikian baik. Ini akan menjadikan salah satu solusi yang terbesar. Di antara solusi-solusi, jadi antaranya adalah ini, solusi yang besar, ta'awun. Ya. Sampai salah satu orang sahabat menawarkan, ya, istrinya juga, ya, kan demikian, luar biasa ta'awun. Ya, ya. Saya punya tanah luas, saya paruh, kamu ambil wahai Abdurrahman bin Auf. Ini ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ditawari separuh apa namanya, ya, kebun, ya, ditawari, ya kan. Ya tentunya kita tidak bisa seperti ini, ya kan. Ya, tetapi kita bisa mencontoh ta'awunnya. Ya. Kemudian kita tidak punya istri, saya punya 2 istri. Kamu mau yang mana? Saya cerai salah satunya. Nanti kalau sudah keluar iddah, ya, nikahi. Ya. Jelas Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat yang mulia. Ya, beliau mengatakan, enggak usah, enggak perlu. Tunjukkan saja mana pasar. Saya mau dagang, saya mau jual beli. Ternyata masuk ke pasar, subhanallah. Tadinya enggak punya apa-apa, karena baru hijrah, kembali lagi menjadi saudagar yang kaya raya. Ya, Abdurrahman bin Auf. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk apa? Surga. Iya mas ya, 10 ya, siapa saja mas? Nah, Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, dan Abu Ubaidah, Amir bin Mujarrah, yang tadi kita sebutkan kisahnya, ya, ketakwaan beliau dan para sahabat, sehingga Allah memberikan bagi mereka jalan keluar yang tidak disangka. Jika seorang ikhwah ingin membeli handphone misalnya, lalu ikhwah tersebut menghubungi pihak bendahara pondok, lalu bendahara pondok tersebut beli handphone yang dipesan tersebut dengan harga 2 juta. Lalu dari pihak bendahara pondok tersebut menjual kepada ikhwah seharga 2.500.000 dengan cara dikredit, bagaimana? Pinjami saja. Ya. Jangan kemudian lakukan akad jual beli seperti ini. Ya. Taib, bendahara pondok yang urusi apa namanya? Ya. Taib. Keuangan pondok bukan untuk diperjualbelikan. Bukan seperti itu, wallahu a'lam. Kecuali kalau memang dia sebagai penjual handphone, ya, kemudian pesan yang seperti ini, seperti itu. Nah, ya. Memang dia penjual, dan kalau tidak jadi, ya tidak apa-apa, kan demikian. Kalau ini kan tidak. Ya, ya. Kalau memang demikian, tidak boleh. Afwan Ustaz, bolehkah kita bekerja di bank, tapi hanya sebagai cleaning service atau yang semisalnya? Tidak boleh. Ini termasuk dari ta'awun alal ismi wal udwan. Ya. Ta'awun alal ismi wal udwan. Bagaimana hukum gaji yang didapatkan? Ya, tidak boleh ya, berarti tidak boleh. Gajinya tidak boleh. Cari pekerjaan yang lain. Fattakullah mastatoktum. Ya, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan apa namanya mengganti yang lebih baik. Baik. Bolehkah ana bertransaksi jual beli dengan dua harga? Yakni maksudnya jika dibayar cash harga 10.000. Jika dibayar kredit harga 15.000. Ya. Dengan satu transaksi yakni satu waktu. Yang penting ya dalam akad tadi jelas mana yang dipilih. Jangan berpisah dalam keadaan ya jadi beli, namun tidak tahu mana yang dipilih. Nanti akan terjadi apa namanya, ya perselisihan. Ya. Salah satu dipilih. Ya. Ya saya beli cash nah, sekian bulan harga 15.000. Ya. Ini yang boleh, ini yang rajih boleh, insya Allah Taala. Ada qaul jumhur, ya pendapat jumhur ulama. Nah. Ya. Tetapi ketika seorang kemudian apa namanya berpisah dalam keadaan tidak dipilih salah satunya tidak jelas, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, wabillahi taufiq. Dan yang dimaksud dengan apa namanya dua harga, ya, menjual barang dengan dua harga dalam satu akad diantaranya adalah ini akad bayul inah yang tadi saya sebutkan. Contohnya menjual kacamata tadi. Ya, ini apa namanya bayatain fi bayah, dua jual beli dalam satu apa? Ya, akad jual beli. Tanya Ustadz, bagaimana hukum bekerja di dealer itu sendiri? Nah, Allah alam bagaimana kondisi dealer-dealer itu, ya kan? Tetapi kalau dealer ya, itu memang bermuamalah dengan apa namanya, dengan leasing, ya, atau bank-bank tadi yang hakikatnya adalah leasing lagi, ya kan? Ya. Maka kalau memang dia melakukan muamalah seperti itu, hendaknya dia meninggalkan pekerjaan, ya, pada dealer yang apa namanya ada muamalah dengan apa dengan leasing ya yeah. Ya yeah. Wallahu a'lam bissawab. Naam, fattakullaha wastata'tum, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sesuatu karena Allah insyaallah akan Allah menangani mudahkan. Bolehkah menyewakan tempat atau kios untuk bank? Tidak boleh. Karena itu ada apa namanya? Ya. Thayyib, tidak ada ta'awun 'alal ismi wal udwan. Walaupun punya keuntungan besar. Tanah diiming-imingi harga besar untuk dibangun gereja, ya, di atasnya masalah misal hadza haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Atau untuk ya, untuk bank juga tidak diperbolehkan. Ada ta'awun 'alal ismi wal udwan. Apakah seorang yang menyimpan uangnya di bank termasuk bertahun dalam terjadinya transaksi riba? Kalau iya, apa nasihat Ustaz buat ikhwan yang menyimpan uangnya di bank? Tayyib ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, jika uang itu jumlahnya sedikit, kenapa harus disimpan di bank? Ya. Tayyib. Karena biasanya alasannya adalah karena apa namanya? Ya. Takut ya. Keamanan, uangnya berapa? 500 juta. Wah, ya medeni juga. 500 juta rumahnya gede kan repot. Ya kan. Wah, ini bahaya disimpan di rumah seperti ini, ya kan. Terlalu ekstrim contohnya, ya kan. Ya. Baik. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pernah ditanya seperti ini tentang orang yang apa namanya? Yang dia apa namanya punya harta yang banyak sehingga khawatir atau takut untuk apa namanya hilangnya apa namanya uang tersebut di zaman yang seperti ini, ya. Beliau memberikan solusi, kalau memang kamu bisa menyewa kotak di mana, di bank. Bank itu biasanya punya kotak-kotak yang disewakan, ya, kotak-kotak yang disewakan, ya. Taib, artinya barang itu kita simpan di situ, ya, simpan di situ. Kemudian kita membayar sewa. Sewa apa namanya? Nyewa kotak tadi per bulan berapa? Per bulan. Sehingga pihak bank itu tidak bisa ngotak-atik harta kita. Ya. Harta kita aman, ya. Kemudian apa namanya? Ya. Tidak diotak-atik oleh pihak bank. Kita menyimpan di situ misalnya emas, kita menyimpan di situ, nah, yang semisalnya, ya. Wabillahi taufik. Adapun kalau memang apa namanya? Ya tidak memungkinkan, ya kalau memang terpaksa dia apa namanya? Menyimpan di situ atau karena dia memang harus melakukan transaksi-transaksi yang memerlukan apa namanya ya pengiriman dan yang semisalnya, maka banyaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, ya, kalau dia memang memiliki rekening dan menyimpan di situ, dan jangan mengambil apa namanya ya uang ribanya, ya, uang ribanya, ya, wabillahi taufiq. Tapi kalau sedikit untuk apa disimpan, ya, ya kan. Tapi gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dengan mudharabah saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk apa namanya? Ya, usaha pilih saudara-saudara yang memang dia apa namanya? Memiliki apa namanya? Amanah pinjemin. Saya punya uang 2 juta di rumah, nganggur di rumah. Untuk apa ya namanya? Ya, disimpan di bank, untuk apa disimpan di bank? Ya, sedikit ya. Taib, lihat ikhwan yang mau muter uang itu, taib. Ya. Atau mungkin dibelikan apa ya kan? Kalau memang uangnya agak banyak, belikan tanah sudah. Nah. Ya, agak banyak 40 juta misalnya belikan tanah sudah, ya, aman, tidak punya muamalah dengan apa? Dengan bank, ya. Masih ada solusi-solusi yang lain insyaallah taala. Sampai jam 2 ya. Bila koperasi simpan pinjam KSP, wah ini namanya sudah koperasi simpan apa? Pinjam. Kalau ini memang sudah simpan pinjam, ini jelas ini. Ya, usahanya simpan pinjam. Kalau dia punya warung itu hanya sekedar sebagai apa namanya? Ya kamuflase. Ini usaha real saya. Ya. Omsete piro? Wah, ming 20 juta. Padahal uang yang masuk itu luar biasa, 1M, 2M. Ya. Nah, jadi memang murni sebenarnya usahanya ya ini tadi KSP, namanya koperasi simpan pinjam. Ya. Tiap tahun membagikan SHU. Sisa hasil usaha. hasil bunga pinjaman, ada makanan, pakaian, uang transport, kegiatan. Bagaimana hukum makanannya? Boleh atau tidak? Bagaimana hukum pakaiannya? Jika dipakai, halal atau tidak? Jangan diterima, jangan dipakai. Ya. Tapi berikan kepada yang lain. Ya. Ya, wabillahi taufiq. Dan permasalahannya kalau mendapatkan ini berarti anggota apa? Koperasi. Mohon keluar dari koperasi. Ya. Wabillahi taufiq. Nah. Usaha bersama di sini akan baik ya kan. Ikhwan banyak seperti ini, bisa ta'awun untuk apa melakukan usaha yang apa namanya? Yang bermanfaat ya. Insyaallah taala akan dimudahkan. Yang kita harapkan barokah dari Allah azza wajalla. Baik. Umur kita sebentar, ya, tidak lama, ya. Hanya sisa-sisa umur saja. Seorang musafir syar'inya bagaimana? Sholat jamak atau hanya qasar atau jamak sekaligus qasar? Ya, wabillahi taufiq. Bismillah. Kalau antum ala dhahri safar memang dalam perjalanan ya di jamak dan di qasar ya. Tapi kalau antum tidak dalam perjalanan, nah, misalnya antum ya safar dan sampai di sini ya kan ya, tapi seperti seorang yang taib datang ke sebuah kota misalnya ya, mungkin satu hari barangkali. Namun dia mustaqir, dia berada di mana? Di rumah saudaranya barangkali. Ya. Cukup di jamak saja. Cukup di qasar. Ya. Dan tidak dia apa? Di jamak. Ya. Namun kalau dia sholat di masjid, ya tentunya dia sholat sesuai dengan apa? Ya, sholatnya imam. Karena dia sebagai seorang yang mukim, maka dia sholat bersama mukim. Dulu Nabi alaihi salatu wasalam musafir dalam ibadah haji ketika beliau berada di Mina. Ya. Tanggal 8 Yaumut Tarwiyah. Kemudian tanggal 11, 12, 13 ya, Ayyamut Tasyriq. Beliau berada di Mina. Ya. Beliau mengqasar namun tidak dijamak. Mengqasar namun tidak dijamak. Ya. Jadi salat duhur subuh salat duhur 2 rakaat pada waktunya. Pada tanggal 8. Salat asar ya. 2 rakaat pada waktunya. Salat maghrib 3 rakaat pada waktunya. Salat isya 2 rakaat pada waktunya. Salat subuh besoknya 2 rakaat. Karena memang tidak ada hajat untuk di apa? Di jamak. Ya, posisi beliau ya berada di mana? Di Mina. Ya, salat pada apa? Pada waktunya. Demikian pula pada tanggal 11, 12, 13 ya, beliau salat pada waktunya masing-masing ya. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, wabillahi taufik. Namun ketika antum dalam ya fi dhahri safar ya antum rukhsah ya. Antum menjamaknya dan mengqasarnya. Kalau memang ada hajat untuk menjamak, antum jamak. Faham saya. Baik. Apakah menukar beras kurang bagus? Satu karung dengan satu sak yang lebih bagus dengan tambahan uang 50.000 juga termasuk riba? Ya, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Tapi nah ini tentunya dikaitkan dengan khilaf di kalangan para ulama, apakah beras juga termasuk barang ribawi. Ar-rajih bahwasanya beras itu juga termasuk barang ribawi ya. Ya. Sehingga ketika kita menukar 1 kilo beras dengan 1 kilo beras, ya sudah. 1 kilo dengan 1 kilo, walaupun yang satu rojo lele, yang satu apa? Ya. Rojo apa? Rojo bandeng misalnya ya. Ya, sesuatu yang lebih rendah intinya, ya kan. Wabillahi taufik. Satu rojo lele, satu beras jatah misalnya. Ya 1 kilo 1 kilo. Ya. Naam. Ya. Loh rugi ya kalau memang itu ya, biasanya ya, ya orang akan seperti itu. Ya sudah jual kamu. Jual yang apa namanya? Yang jelek kemudian kamu gunakan untuk membeli beras yang bagus yang tentunya lebih apa? Sedikit. Harus kontan. Ya. Pembelian beras ini beras dengan beras ini juga pembelian barter. Harus kontan dan juga harus apa namanya? Mislan bimislin. Kalau ada tambahan 50.000 berarti bukan mislan bimislin. Bukan mislan bimislin. Ya. Apa hukumnya menjual makanan atau snack kepada acara orang-orang Nasoro? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Tidak usah tanya untuk apa. Ya, ya. Kalau ada yang beli, ya beli saja. Kan demikian. Acara orang Nasoro juga kita tidak ngerti acaranya apa. Kan demikian. Mungkin acaranya rapat barangkali. Ya. Tapi kalau kita tahu betul itu adalah acara-acara yang memang menyelisih apa? Syariat. Ya sudah, jangan. Ya. Nah, jangan. Ya. Tapi pada asalnya orang beli kita apa namanya kita layani, ya, namun kalau memang di situ kita tahu persis ya itu untuk hal-hal yang diharamkan maka kita tidak boleh bertaun alal ismi wal udwan. Acaranya Nasoro macam-macam ini tidak dijelaskan di sini acaranya, wallahu alam. Ini barangkali ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.